Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan, kemarin sudah kami tuliskan sebuah faedah, yaitu yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih di dalam kitab beliau yang sangat bagus dan juga bermanfaat, yaitu Al-Qawaidul Fiqhiyah, kaedah-kaedah masalah fikih, yang mana kita di dalam mempelajari ilmu fikih ternyata ada kaedah-kaedah besar yang harus kita ketahui. Di dalam kaedah-kaedah ilmu fikih, para ulama menyimpulkan bahwasannya di sana ada 5 kaedah. Ada 5 kaedah besar yang insyaallah taala nanti ada keterkaitan dengan pembahasan kita di dalam at-tafsir al-muyassar. 5 kaedah besar tersebut insyaallah taala kami sebutkan nanti ketika kita membacakan tafsirnya. Adapun cuplikan pantun atau puisi yang kita ambil kemarin adalah mengenai pentingnya ilmu. Bahwasanya ilmu sangat penting sekali. Dalam artian, dengan adanya ilmu, orang akan tumbuh yang namanya keyakinan. Dengan adanya kebodohan, akan muncul yang namanya keraguan. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwasanya al-ilmu bidayatul yakin. Kama anna al-jahla bidayatul syak. Al-ilmu bidayatul yakin. Kama anna al-jahla bidayatul syak. Artinya ilmu itu permulaan daripada keyakinan. Orang yakin itu karena berilmu. Kemudian kebodohan itu adalah awal permulaan daripada apa? Keraguan. Orang ragu karena tidak berilmu. Karena bodoh, barakallahu fikum. Ini benar atau tidak ya? Ini pendapatnya kuat atau lemah ya? Itu karena dia bodoh, akhirnya apa? Bimbang, ragu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau ada ilmu, maka dengan adanya ilmu akan hilang yang namanya keraguan dan akan hilang yang namanya kotoran-kotoran. Baik kotoran kesyirikan, kotoran kebid'ahan, kotoran-kotoran hizbiyah atau yang semisalnya akan hilang dengan adanya ilmu. Na'am barakallahu fikum. Al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih menyatakan dalam pantun atau puisi yang tercantum dalam kitab beliau Al-Qawaidul Fiqhiyah, i'lam hudita anna afdalal minan, gitu ya. Ilmun yuzilu syakka anka waddaran. Ketahuilah, semoga engkau diberikan hidayah. Anna afdalal minan, bahwasanya sebaik-baik karunia adalah al-ilmu, adalah ilmu. Yang mana dengan ilmu tersebut yuzilu syakka anka waddaran, akan bisa menghilangkan darimu asyak, keraguan. Waddaran, daran itu kotoran. Baik kotoran kesyirikan, kotoran kebid'ahan, kotoran hizbiyah, atau kotoran-kotoran pemikiran-pemikiran sesat akan hilang dengan adanya ilmu tersebut. Naam. Kemudian dengan adanya ilmu wa yakshiful haqqa lidil qulubi, orang yang memiliki mata hati, yang memiliki hati yang jernih, yang memiliki na'am barakallahu fikum akal yang bagus, itu akan apa? Yakshiful haqqa. Dengan adanya ilmu akan nampak kebenaran. Paham ya? Orang itu nampak kebenaran, oh ini benar karena ada ilmu. Coba kalau enggak ada ilmu, muncul fitnah, bingung, wah ini bagaimana ya, semua ngaku Ahlussunnah. Yang sana juga ngaku Ahlussunnah. Yang sana juga ngaku Ahlussunnah. Wah ini malah pakai sepanduk salafiyun. Yang ini pakai kaos salafi. Macam-macam. Nah, terus bagaimana cara mengetahui kebenaran? Ilmu, barakallahu fikum. Nah, ilmu itu sumbernya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan ilmu sihir, bukan ilmu filsafat, bukan ilmu perdukunan, bukan. Ilmu Al-Quran wa Sunnah. Karena semua ilmu, barakallahu fikum, selain ilmu Al-Quran, dan selain ilmu hadis, dan selain memahami ilmu agama, menyibukkan semuanya. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana sudah kita lewati pantun dan puisinya, kulul ulumi siwal qur'ani mashghalatun. Semua ilmu selain ilmu Al-Qur'an menyibukkan. Ilmu dunia jelas menyibukkan. Ilmu sihir apalagi. Ilmu filsafat tidak jauh beda juga. Paham ya? Siwal apa? Nah, barakallahu fikum, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun. Semua ilmu selain ilmu Al-Qur'an menyibukkan. Illal haditha wa illal fikha fid dini, kecuali ilmu hadis dan ilmu memahami masalah agama. Itu ilmu yang tidak menyibukkan, ilmu yang membuat hati tenang. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa yang disebutkan setelahnya? Al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Ilmu itu yang di dalamnya ada qala haddatsana. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan. Maksudnya ilmu hadis. Paham ya? Qala Allah, qala Rasul. Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda, itulah ilmu. Wa masiwa dzaka waswasus syayatini. Adapun selain itu hanya bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Hati-hati. Ilmu sihir, bisikan setan yang terkutuk. Ilmu filsafat, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk juga. Hati-hati. Karena ilmu filsafat itu biasanya membahas perkara-perkara yang tidak pernah dibahas oleh para salaf. Paham ya? Antum masalah makan saja, menggerakkan sendok itu pun dibahas. Sebenarnya menggerakkan itu antum atau buat siapa gitu loh. Itu dibahas. Nah, apakah gerakan asli atau apa? Bayangan saja yang bergerak. Semua dibahas. Yang jelas ilmu filsafat itu sebagaimana para ulama menyebutkan apa? Naam, ilmu filsafat itu la yashfi 'alilan wa la yarmi ghalilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit tambah parah. Paham ya? Seperti itu, hati-hati. Ilmu filsafat. Kita yakin enggak bahwasannya bumi itu 7 lapis? Hah? Enggak yakin antum? Yakin enggak? Bumi itu 7 lapis, yakin enggak antum? Antum siapa namanya? Lukman, yakin enggak Lukman? Akh Lukman, yakin enggak? Bumi itu 7 lapis, yakin enggak antum? Yakin. Tapi enggak perlu dibahas. Kalau bumi 7 lapis, kita bumi yang mana ya ini kira-kira? Di bawah kita ini masih ada bumi lagi, kemudian penduduknya kayak apa, itu enggak perlu dibahas. Itu ilmu filsafat namanya. Ilmu kalam. Paham ya? Ujung-ujungnya apa? Nam tawilu dail qalilu nail. Ekornya panjang sekali, hasilnya sedikit, wallahu alam itu. Paham ya? Itu ilmu kalam seperti itu. Jadi jangan sampai kita terjun dalam dunia ilmu kalam. Allahu musta'an. Naam. Kemudian barakallahu fikum wa hafizakumullah, yakshiful haqqo lidil qulubi wa yusilul 'abda ilal matlubi. Ilmu itu bisa menghantarkan seorang hamba kepada apa yang dia inginkan. Antum sekarang memakai celana cingkrang di atas mata kaki, itu karena adanya ilmu enggak? Adanya ilmu. Kalau enggak ada ilmu, antum enggak akan ke arah sana. Masa sih? Masa sih? Karena adanya ilmu tadi. Ilmunya apa? Hadis. Rasulullah bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Seluruh yang menjulur sampai di bawah mata kaki berupa izar, sarung, pakaian, celana atau yang semisalnya termasuk bagian dari api neraka. Ilmu bukan? Ilmu. Nah, wa yusilul 'abda ilal matlubi. Ilmu itu bisa menghantarkan seorang hamba kepada apa yang dia inginkan. Antum ingin memotong celana sampai di atas mata kaki karena ada ilmu. Paham ya? Antum sekarang beribadah, sholat tepat pada waktunya karena ada ilmunya. Apa maksudnya ya? Jadi ilmu itu menghantarkan seorang hamba kepada apa yang dia inginkan. Mahfum. Nah, sekarang antum mau memanjangkan jenggot misalkan karena ada ilmunya. Mahfum insyaallah ya. Jadi ilmu itu penting sekali, barakallahu fikum, ilmu penting sekali. Nah, Allahu musta'an. Tafadhal, yang sudah hafal kemarin. Naam. Wa yusilul haqqo lidil qulubi. Wa yusilul abda ilal matlubi. Naam, ahsan, tafadhal. I'lam. I'lam. I'lam. I'lam hudita anna afdhalal min anna afdhalal minan. Ilmun يزيل السكع عنك والدرن ويكشف الحق ويكشف حق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب إلى المطلوب إلى المطلوب. نعم فضل. ويكشف الحق للقلوب ويكشف الحق نعم ويكشف الحق للقلوب ويشير العبد الى المطلوب. نعم فضل. هفعل انتم هفعل ايوه انتم بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmuni ta'an abdalal minan. Ilmun yuzilul haqqo. Ah. Haqqo dihilangkan kemana? Ilmun yuzilul syakka an tawaddara. Ewa na'am. Waya syiful haqqo. Waya syiful haqqo. Yuzilul kulubi. Ewa. Waya syiful abda ilal matlubi. Na'am. Faddal. Angka angka wadara wa yusik wa yakshiful aqwalidil lidil qulubi awa wa yusilul abdal ilal matlubi awa na'am faddal alam hafal faddal anta istilam mudina ana abdalal minan ilmun yuzilu syakka wa anka wadaram wa yakshiful aqwalidil qulubi wa yusilul abdal ilal matlubi awa ilmun yuzilu syakka an tawaddarun wa yasilul haqqal min qulubi wa yusilul aqda aqda wa matlubi ilal matlubi awa na'am barakallahu fikum faddal faddal ya ilmunita an afdalal minan na'am wa yuzilu langsung ke situ ilmu apa ilmu yuzilu syakka an tawaddara apa wa yakshiful haqqo wa yakshiful haqqo lil qulubi apa wa yusilu abda ila qulubi na'am faddal terus tanya hilangin. Ilmu hadita anha bulan minan. Ilmu yuzilu syakka anha waddara. Wa yakshifu haqqa lidil qulubi. Wa yusilu abda ila matlubi. Awa na'am, tafadhal. Ilmu hadita anha bulan minan. Ilmu yuzilu syakka anha waddara. wa yakshiful haqqo lidil qulubi wa yusilul abda ilal maqlubi. Na'am barakallahu fikum, pantun yang sangat bagus dan berharga serta faedahnya sangat luar biasa. Itu pantun yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahmatullahi alaih di dalam kitab beliau Al-Qawa'idul Fiqhiyah. Na'am i'lam hudida anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran wa yakshiful haqqa lidil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Naam. Kita baca barakallahu fikum lanjutan daripada At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita berada di ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah yaitu ayat yang ke-286 juz yang ketiga. Yang akan kita baca nanti menjelaskan tentang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan jiwa kecuali yang dia mampu saja. Jadi kita semuanya di dalam beragama Islam ini tidak ada yang namanya takaluf. Nah, membebankan diri dengan suatu perkara yang tidak dibebankan oleh syariat. Paham ya? Kalau mampu bikin masjid ya bikin masjid, enggak mampu enggak usah minta-minta. Selesaikan urusan. Nah, mau bikin pondok tafadhal silakan kalau mampu, kalau enggak mampu ya enggak usah minta-minta. Nah, yang minta-minta itu termasuk membebankan diri di dalam na'am barakallahu fikum beragama. Bahkan hukumnya haram kecuali yang dikecualikan dalam hadis qabisah rawi Muslim. Bisa dilihat sendiri di antaranya orang yang benar-benar terlilit hutang, tanggungan dibebankan kepadanya. Mungkin orang tuanya meninggal hutang yang sangat banyak sekali. Kemudian dia harus menanggung hutang tersebut. Itu diperbolehkan sampai dia bisa menunaikan apa yang diinginkan tadi itu. Yang kedua, orang yang tertipa apa? Tertipa musibah, bencana, sehingga ludes, hartanya habis semuanya. Ketika misalkan mungkin ada naam tsunami, atau ada gempa bumi, atau ada kebanjiran, hilang semua hartanya. Boleh minta. Yang ketiga, orang yang tertimpa kefakiran, yang sangat fakir. Itu pun harus disaksikan tiga orang yang berilmu dan terpercaya, amanah. Paham ya? Si fulan fakir. Baru bisa. Adapun leluasa, tidak ada darurat, tidak ada juga unsur-unsur tiga perkara ini, hati-hati. Minta-minta itu menghinakan diri. Paham ya? Kenapa? Karena al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi memberi itu lebih baik daripada minta-minta. Coba bayangkan, orang itu minta-minta kepada muhsinin, orang yang punya uang. Kalau dia ngasih, nanti minta lagi. Tahun depan ngadakan daurah, minta lagi. Paham ya? Karena ini terbukti, barakallahu fikum, hati-hati. Nah, jadi kalau tidak punya dana, enggak punya uang, enggak usah minta-minta. Kita enggak diperintahkan bikin masjid, enggak diperintahkan bikin pondok, enggak ada perintah kayak itu, enggak ada. Paham ya? Yang diperintahkan bagaimana? Berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Mau berdakwah di musala, di rumah, di tanah lapang, enggak masalah. Paham ya? Katanya kalau berdakwah itu harus bikin yayasan, Ustaz. Siapa yang mengharuskan? Nah, tunjukkan satu saja bikin pondok harus bikin yayasan, harus ada yayasannya. Ini ma'had walhamdulillah berdiri tanpa yayasan, selesai tanpa yayasan. Nah, tapi yang enggak ada surat resmi dari pemerintah. Yang penting sudah izin masyarakat setempat, selesai urusan. Paham ya? Bikin yayasan itu untuk apa tujuannya diantaranya? Dapat dana, proposal. Allahul musta'an, sallallahu alaihi wasallam afiyah. Kita lihat ayatnya bagaimana Allah taala memberikan bimbingan kepada kita semuanya untuk tidak takalluf dalam agama ini. Karena nanti masuk dalam apa? Kategori qawaidul fikhiyah al-kubra. Jadi nanti dalam masalah fikih itu adalah 5 kaidah kubra. 5 kaidah besar yang harus kita ketahui. Naam, kita lihat dulu. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani sebuah jiwa kecuali yang dia upayakan, yang dia mampu saja. Enggak ada Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan suatu perkara yang dia tidak mampu. Setiap perkara yang kira-kira dia tidak mampu mesti mendatangkan apa? Keringanan. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar. Hadisnya siapa? Imran bin Husain. Nah, ketika Rasulullah mengajarkan sholat, salli qa'iman fa'ilam tastati' faqa'idan. Fa'ilam tastati' fa'ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri. Jika tidak mampu dengan duduk. Jika tidak mampu dengan berbaring, bayangkan. Menunjukkan bahwasannya apa? Al-masyakkah tajlibut taisir. Ini kaidahnya. Al-masyakkah tajlibut taisir. Ini kaidah yang pertama ya. Jadi dalam masalah qawaidul fikhiyah, nanti kalau antum suatu ketika ada waktu mempelajarinya, kembali ke 5 kaidah kubro ini. Dalam masalah fikih, kembali ke 5 kaidah al-kubro. Kaidah yang besar. Pertama, al-masyakkah tajlibut taisir. Ini enggak tak urutkan ya, cuman intinya 5 nanti. Pertama, al-masyaqqah tajlibut taisir. Perkara yang memberatkan mendatangkan apa? Kemudahan. Salat tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Mudah enggak? Mudah. Tidak mampu dengan duduk, dengan apa? Dengan berbaring. Tidak mampu dengan berbaring semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Tidak ada pembebanan diri. Apa maksudnya ya? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan pada hambanya itu kemudahan, bukan apa? Kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa taala menginginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian apa? Kesusahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Dalilnya macam-macam, banyak sekali, di antaranya yang sudah kami sebutkan tadi. Ada dalil yang lain banyak. Hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri Ruwah Muslimun itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa in lam yastati' fa bi lisanih, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Urut enggak itu? Urut. Enggak mampu dengan tangan, dengan lisannya. Enggak mampu dengan lisannya, dengan hatinya. Wa dzalika ataful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Intinya al-masyaqqah tajlibut taisir. Perkara yang memberatkan hamba itu akan mendatangkan kemudahan. Antum, kita semuanya kaum lelaki, tentunya hukum globalnya wajib sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau hujan, dapat rukhsah keringanan di rumah. Ringan enggak berarti? Keringanan. Al-masyakkah tajabut taisir. Paham ya? Perkara yang memberatkan bisa mendatangkan kemudahan. Itu semuanya. Nah, barakallahu fikum. Antum safar. Aslinya antum wajib sholat Jumat. Aslinya. Tapi ketika safar jadi apa? Dapat rukhsah keringanan. Enggak sholat Jumat, enggak masalah. Sholat duhur tapi. Paham ya? Iya. Kalau enggak sholat Jumat, sholat duhur ya keliru. Salat Jumat, keringanan dia enggak salat Jumat, tapi salat duhur. Apa maksudnya ya? Naam, tapi kalau dia mau salat Jumat boleh enggak? Ya enggak ada masalah, boleh-boleh saja. Cuman mendapat rukhsah keringanan tadi. Mafhum? Aslinya puasa Ramadan jelas wajib itu ya. Tapi ketika antum safar, ketika antum sakit ada enggak keringanan? Ada keringanan untuk tidak puasa di waktu itu dan menggantikan di hari-hari yang lain. Mahum saya, itu semuanya masuk dalam kaidah kubra tadi. Pertama tadi apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Perkara yang memberatkan pasti akan mendatangkan kemudahan. Yang kedua, al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Ini kunci ini ya. Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Na'am barakallahu fikum. Antum berjalan kaki, hukumnya apa? Mubah, boleh-boleh saja. Tapi antum jalan kaki ke masjid, paham ya? Na'am gak pakai sandal, karena tujuannya untuk mencuri sandal. Paham ya? Jalan kakinya awalnya boleh-boleh saja, tapi karena tujuannya untuk mencuri sandal, jadi apa hukumnya? Haram, tergantung niat dan tujuan. Satu contohnya. Contoh kedua, barakallahu fikum, hafizakumullah. Naam, antum bawa ayam, ayam masih hidup itu ya, antum bawa ayam masih hidup. Naam, hukumnya apa aslinya? Mubah, boleh-boleh aja. Tapi ternyata bawa ayam masih hidup tadi dibawa keliling apa? Keliling kemana gitu, kemudian disembelih, dipersembahkan untuk kuburan misalkan. Jadi hukumnya diharam karena tergantung niat dan tujuannya. Paham belum? Naam. Antum sengaja tidur dari pagi sampai siang. Siang sholat duhur, naam. Sholat duhur tidur lagi. Nah, misalkan ya tidur lagi. Kemudian sampai sore, sholat asar, persiapan dia. Ternyata apa? Biar tidak ngantuk nanti malam untuk mencuri. Paham ya? Jadi hukumnya haram juga di situ karena niat dan tujuannya tadi. Paham maksudnya ya? Ini kaidah penting ini dalam fikih disebutkan ini. Naam al-umur bima qasidihiya. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Naam. Kaidah yang ketiga, la darara wa la dirar. Kaidah yang ketiga, la darara wa la dirar. Naam. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Paham maksudnya ya? Jadi membahayakan diri sendiri enggak boleh, membahayakan orang lain juga tidak diperbolehkan. Karena seorang muslim sejati itu adalah seorang muslim yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah yang kaum muslimin itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Jadi kaidah yang ketiga tahu tadi ya, la darara wa la dirar. Jangan membahayakan orang lain dan jangan membahayakan diri sendiri. Naam, antum naam karena bisnisnya apa? Bangkrut, akhirnya dia solusinya tidak tahu seharusnya kan yang namanya bisnis, usaha bangkrut itu kan takdir Allah ya. Seharusnya dia menyandarkan ini takdir Allah, semoga kedepannya lebih bagus lagi. Dia enggak, dia langsung ambil budrek campur apa? Madu. Nah, ini mencoba ya, ini maksudnya mencoba ya. Budrek campur madu. Untuk bunuh diri, masih belum mati. Wah, ternyata masih pada madunya ya. Pakai cara lain-lain lagi. Yang jelas barakallahu fikum, dia minum itu tujuannya membahayakan dirinya biar meninggal. Itu masuk dalam larangan tadi. La darara wala diror. Jadi perlu diperhatikan ya. Kaidah tersebut diterapkan juga bagi orang-orang yang bunuh diri. Bunuh diri itu macam-macam. Ada yang bunuh diri karena sebabnya na barakallahu fikum, kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia seringnya terjadi bagi orang-orang yang bangkrut usahanya, bisnis tidak lancar, akhirnya dia na barakallahu fikum stres. Solusinya bingung dia. Akhirnya wah, daripada setiap usaha bangkrut terus, mending bagaimana caranya segera hilang aja nyawa ini. Akhirnya apa? Dia naik ke lantai 4. Tingkat 4 itu ya. Jatuh, tapi enggak mati juga. Karena belum takdirnya. Paham ya? Nah, itu juga enggak diperbolehkan juga ya. Yang jelas la darara wala dirar. Itu yang ketiga. Yang keempat barakallahu fikum, kaidah yang keempat. Naam, apa yang keempat? Al-yaqinu la yazul la yunam. Al-yaqinu la yazul bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Antum wudu, yakin di atas wudu, kemudian salat. Allahu akbar. Di dalam salat antum merasa menjumpai sesuatu yang gerak-gerik di dalam perutnya. Oh, jangan-jangan kentut, jangan-jangan keluar angin dan semisalnya. Padahal enggak apa? Enggak mencium bau, enggak kedengaran apa? Suara kentut juga. Nah, antum ke arah mana sekarang? Batalkan sholatnya, wudhu lagi atau lanjutkan sholatnya? Lanjutkan sholatnya. Karena apa? Karena Rasulullah suatu ketika pernah ada orang yang mengadu. Nah, barakallahu fikum, dengarkan. Ada orang yang mengadu kepada Rasulullah tentang seseorang yang dia menjumpai sesuatu dalam sholatnya. Rasulullah mengatakan, la yang sarif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Bilang sama orang tadi, jangan berpaling. Jangan ninggalkan sholatnya sampai dia apa? Menjumpai Na'am barakallahu fikum, baunya dan mendengarkan suaranya. Apa maksudnya ya? Jadi kalau mencium bau dan yakin itu bau dari dia sendiri, baru dia keluar. Paham ya? Maksudnya ini dalam masalah fikih barakallahu fikum, kalau cuma sekedar bisikan-bisikan jangan diikuti karena itu bisikan setan. Paham ya? Tapi kalau antum yakin bahasanya keluar, benar-benar keluar, walaupun enggak kedengaran suaranya tapi baunya muncul dan tahu itu sumbernya dari diri antum, berarti batal. Paham ya? Tapi kalau muncul dari sebelah ya lain lagi urusannya. Paham ya? Yang jelas ini kaidah yang penting yang perlu diperhatikan, al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Antum sekarang dari rumah wudu sampai masjid lupa, wah tadi sudah wudu atau belum ya? Kembali ke hukum asal sudah wudu. Karena dari rumah sudah wudu. Paham ya? Antum dari rumah belum wudu. Dari rumah belum wudu. Sampai ke masjid bingung, wah sudah wudu atau belum ya? Kembali ke hukum asal belum wudu, berarti wudu dulu. Paham ya? Mudah enggak aslinya? Mudah. Yang kelima, al-adah muhakkamah, adat istiadat atau tradisi yang sudah jadikan hukum. Ini lima kaidah kubro ini sering muncul dalam fikih ya, karena ada keterkaitan dengan ayat ini, jadi kami sebutkan secara total sekalian lima kaidah kubro biar suatu ketika ada pertanyaan itu ada jawabannya gitu ya. Nah barakallahu fikum, lima kaidah fikih kubro tadi, yang kelima apa tadi? Al-adah muhakkamah, adat istiadat atau tradisi yang sudah menjadikan hukum. Antum sekarang ngambil cangkul tetangga antum haram enggak tanpa izin? Haram. Nah, kita hidup bertetanggaan ada cangkul depan rumahnya kita ambil. Kita ambil untuk pinjam, pinjam aja. Tapi kan belum menjadi tradisi yang jadikan hukum itu loh. Jadi itu orang baru-baru datang dia, baru datang kontrak di situ. Kita ambil cangkulnya. Paham ya kira-kira bagaimana? Dia akan marah, mungkin dikira dicuri, tapi kalau sudah jadi tradisi, maksudnya kalau mau pinjam cangkul ambil aja enggak usah ngomong, santai aja itu kan ya anggap aja cangkul itu cangkul sendiri aja lah gitu. Akhirnya dia setelah itu apa? Minjam pun enggak ngomong enggak masalah gitu loh. Karena sudah jadi apa? Jadikan hukum tadi itu. Mafhum? Hukum asalnya enggak boleh ngambil barang orang lain tanpa izin, tapi kalau sudah diizinkan, lain kali kalau mau pinjam pinjam aja enggak usah, izin enggak masalah. Tradisi yang jadikan hukum tadi ya, itu enggak masalah. Hukum asalnya enggak boleh kalau belum ada jadikan hukum tadi itu. Mafhum insyaallah ya? Ini lima kaidah kubro yang perlu diperhatikan. Kita lanjutkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bagi jiwa tersebut apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan, dan dia akan mendapatkan apa yang dia kerjakan dan apa yang dia usahakan. Maksudnya dia akan dapat pahala atau mendapat enam hukuman tergantung dengan apa? Pekerjaan dia, tergantung dengan amalan dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu tergantung dengan amalannya. Balasan tergantung dengan apa? Amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, itu kaidah ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya pun juga baik. Jika amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Berarti apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Maksudnya ya, jadi seperti itu keadaannya, Allah musta'an. Karena besar kecilnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan besar kecilnya ujian yang ditimpakan pada hamba tersebut. Ya enggak? Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala'. Wa innallaha 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Artinya sesungguhnya besarnya jazaa' balasan itu tergantung dengan besarnya ujian yang diujikan kepada hamba tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba akan menguji mereka. Jadi enggak dibiarkan diuji. Hamba itu diuji. Dengan ujian tersebut melahirkan dua perkara. Apa itu? Ridha atau murka. Dah. Kalau dia ridha mendapatkan keridhaan Allah, kalau dia murka mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala wal a'yadu billah. Mafhum ya? Jadi ujian itu jangan bayangan kita di benak kita ujian itu cuma musibah, penyakit, itu enggak. Antum diberikan harta melimpah itu ujian. Kita diberikan kekayaan yang mewah itu ujian juga. Paham ya maksudnya? Ujian itu jangan bayangannya, wah si fulan lagi diuji, kenapa? Dia sakit-sakitan terus. Nah kalau anak ini alhamdulillah kaya. Alhamdulillah uang banyak. Jadi enggak sakit-sakitan. Padahal dia itu enggak merasa, itu ujian juga. Jadi ujian itu ada dua bentuk yang ingat-ingatnya. Ujian itu ada dua bentuk. Ada yang berbentuk apa? Enam rezeki dan kekayaan. Ada yang berbentuk ujian yang berupa penyakit, cobaan, musibah dan yang semisalnya. Terus menghadapinya bagaimana? Yang berupa kekayaan dan pemberian harta yang melimpah, dia apa ujiannya untuk menghadapinya? Bersyukur. Paham ya? Adapun yang diuji dengan musibah, bala, petaka, bencana, apa untuk menghadapinya? Sabar. Paham maksudnya ya? Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai al-ghaniyu asy-syakir dengan al-faqir sabir. Orang kaya tapi bersyukur dengan orang fakir tapi bersabar. Mana lebih afdal antum? Orang kaya ini bersyukur, dia kaya tapi bersyukur, alhamdulillah. Yang fakir ini sabar ya, dia fakir tapi sabar. Mana lebih afdal? Sama-sama punya keafdalan. Ya, ana pertanyaan mana yang lebih afdal? Sama-sama punya keafdalan benar. Sama-sama punya keutamaan itu benar, enggak ada perselisihan ya. Cuman mana yang lebih afdal? Yang miskin tadi sabar tadi ya. Antum siapa namanya antum? Ikhlas. Namanya ikhlas. Masya Allah. Nah gimana? Ah ikhlas. Yang kaya bersyukur tapi lo. Gimana kira-kira? Atau gimana? Yang kaya tapi bersyukur. Kenapa? Ya itu sebagian para ulama menyebut seperti itu, tapi yang rajih barakallahu fikum semuanya ditimbang dengan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi kalau kedua-duanya ternyata kau bertakwa, ya dapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk membedakan antara mana lebih afdal ketakwaannya. Paham ya? Jadi tidak ada perbedaan antara ajami atau Arabi yang kulit hitam, kulit putih atau yang semisalnya, enggak ada perbedaan. Kecuali apa ketakwaan tadi yang bedakan. Mohon insyaallah ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Mohon insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lanjutkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau mengazab kami jika kalian lupa, jika kami lupa atau kami keliru. Jadi lupa atau kekeliruan itu tempat untuk tidak bisa dihukum. Paham ya? Orang keliru, orang lupa itu kalau kita hukum malah keliru. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Namun kalau orang lupa cuma pura-pura lupa, lain lagi urusannya. Paham ya? Kalau pura-pura lupa lain lagi urusannya. Tapi kalau benar-benar lupa itu enggak bisa dihukum. Kalau benar-benar lupa tidak bisa dihukum, paham ya? Insyaallah ya. Kemudian kalau keliru itu juga enggak bisa dihukum karena termasuk na'am barakallahu fikum, kekeliruan atau lupa itu termasuk na'am yang dapat udzur. Paham ya? Nah, sebagaimana disebut para ulama, kita dalam mengkafirkan orang kafir atau di dalam mengkafirkan orang yang berbuat kekufuran itu ada mawani'nya, penghalang-penghalang. Di antaranya apa? Karena keliru, karena lupa. Jadi dia mengucapkan kekufuran tapi karena keliru. Dia mengucapkan ucapan kekufuran karena lupa. Itu enggak bisa dikafirkan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu di sini Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau mengazab kami. Naam, manakala kami lupa dan kami keliru. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, wala tahmil alaina, jangan-janganlah Engkau membebankan kepada kami naam dosa-dosa sebagaimana yang Engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi naam barakallahu fikum habibakumullah, termasuk keutamaan dan juga kesempurnaan agama Islam ini, masing-masing dosa itu dibawa, dibikul masing-masing. Namanya itu hukum asalnya. Jadi masing-masing memikul dosa masing-masing itu ya, itu hukum asalnya. Kecuali ada faktor-faktor yang lain yang membuat dia memikul dosa orang lain. Seperti contohnya apa? Dia penyeru kebatilan, penyeru kemungkaran, diikuti oleh orang-orang untuk melakukan kemungkaran, maka dia mikul dosanya dia sendiri dan dosa orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Paham maksudnya ya? Naam. Tapi hukum asalnya masing-masing dosa itu dipikul oleh orang-orang yang mengerjakannya, tidak dibebankan kepada naam barakallahu fikum orang lain. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, dan jangan Engkau membebankan kepada kami pada perkara yang kami tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Ini juga menunjukkan bahwasannya kita semuanya barakallahu fikum wa hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan perkara yang memang tidak dimampu oleh hamba. Semua syariat ini memang sudah disyariatkan, namun ada syariat-syariat yang memang apa hamba itu bisa melakukannya, ada yang tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Mafhum insyaallah ya? Ayo na barakallahu fikum. Karena kalau kita melakukan semua ketaatan mampu enggak kira-kira? Enggak mampu, semua banyak ketaatan banyak sekali, cuman kita tetap berupaya semampu kita. Tapi di dalam meninggalkan kemungkaran harus, bukan kemungkaran semampu kita enggak, tapi harus diupayakan semaksimal mungkin meninggalkan kemungkaran. Paham ya? Oleh karena itu di dalam hadis apa? Manahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Seluruh perkara yang aku larang, tinggalkanlah. Enggak ada tinggalkanlah semampu kalian. Tinggalkanlah. Dan semua perkara yang kami perintahkan, kerjakanlah semampu kalian. Karena yang berupa perintah, ibadah, dan semisal itu banyak sekali. Kita enggak mampu semuanya. Mampu soalnya, mau sholat malam aja berat. Ya, sholat malam aja kalau kita enggak berupaya, berat enggak? Berat, apalagi sepertiga malam terakhir. Jam-jam tiga malam itu berat-beratnya itu. Paham ya? Jadi harus butuh perjuangan. Paham ya? Sholat malam upayakan, apalagi ahlus sunnah wal jamaah, upayakan bangun malam. Bangun malam semangat. Semangat enggak, Antum? Semangat enggak? Sholat malam enggak, Antum? Sholat malam enggak kalau malam? Bagus. Paham ya? Lanjutkan. Antum? Antum? Ayo. Yang jelas, barakallahu fikum, dengar adzan pertama langsung bismillah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yang besar membangunkan, yang kecil pun langsung bangun. Paham ya? Nah, bukan istilahnya apa? Enak-enak tidur dan semisalnya. Kecuali kalau sakit. Sakit lain lagi urusannya. Atau mungkin capek sekali, bangun pun enggak kuat. Misalkan perlu bantuan ya, dibantu bangunkan misalkan. Paham ya? Yang jelas berupaya semaksimal mungkin, barakallahu fikum. Karena qiyamul lail ini salah satu bentuk aja. Sunnah itu kan macam-macam bentuknya ya. Qiyamul lail yang dikenal dengan sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan ini, berat sekali orang yang mengerjakannya. Kecuali orang-orang yang sudah berupaya dan juga terbiasa. Oleh karena itu, qiyamul lail, salat malam ini memang, nah, barakallahu fikum, Rasulullah sangat menekankannya. Nah, qiyamul lail, salat malam. Nah, salat witir itu paling sedikitnya berapa rakaat? Akhban awal. Salat witir paling sedikitnya berapa rakaat? Satu rakaat. Nah, boleh enggak salat witir siang hari? Masa enggak boleh? Yang penting ganjil. Apa yang penting apa? Yang penting ganjil. Berarti walaupun siang hari boleh. Malam. Malam ya, kalau siang hari enggak boleh ya. Enggak ada salat witir siang hari itu enggak ada. Kalau malamnya dia biasanya 1 rakaat, siang hari menjadi 2 rakaat. Kalau biasanya malamnya 3 rakaat, siang hari menjadi 4 rakaat, seperti itu. Jadi enggak ada salat witir itu di siang hari. Ija'alu akhira salatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Na'amullahul musta'an la ba'as. Kita lihat sini. Wa'fu 'anna waghfir lana. Ampunilah kami dan maafkanlah kami. Warhamna dan berilah kami kasih sayang. Anta maulana, engkau adalah penolong kami dan pelindung kami. Fangsurna alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami untuk melawan kaum orang-orang kufar. Naam. Dalam artian menolong mereka, menolong kita, Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk memerangi mereka dengan apa? Peperangan itu tidak harus dengan pedang, tidak harus dengan senjata. Memerangi mereka tentunya dengan ilmu. Naam barakallahu fikum, termasuk talabul ilm, mencari ilmu, itu memerangi mereka. Karena dengan ilmu kita bisa berhati-hati dengan makarnya orang-orang kufar. Tapi kalau tanpa ilmu, cuma sekedar satu sekerdus indomie langsung menjadi apa? Berubah agama. Karena tanpa ilmu. Allah musta'an, hati-hati ya. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Kita baca sedikit lagi. Qala al-mufassirun athabahumullah. Dinullah yusrun la masyakata fih. Agama Allah Ta'ala itu mudah. Tidak ada na'am barakallahu fikum pemberatan di dalamnya sedikit pun. Fala yatlubullahu min ibadihi ma la yutiqunahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta hamba-hambanya perkara yang membebankan hamba. Tidak pernah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta pada hamba-hambanya perkara yang memang hamba itu enggak mampu. Salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau sudah salat enggak diperintahkan ngulangi lagi. Paham ya? Salat zuhur belum? Sudah salat zuhur belum? Sudah, enggak perlu ulangi lagi, enggak ada. Kalau sudah benar-benar sholat tepat pada waktunya. Cuman pengulangan diperintahkan untuk ngulang itu kalau sholatnya belum tepat pada waktunya. sholat duhur jam 10 pagi misalkan. Suruh ngulangi. Karena belum terwujudkan apa? Syariat tadi itu. Tapi kalau sudah melaksanakan sholat duhur, ya udah seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan hamba-hambanya pada perkara yang mereka tidak memampui. Faman fa'ala khairan nala khairan, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan dia akan mendapatkan kebaikan. Wa man fa'ala syarran nala syarran, dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan dia akan mendapatkan kejelekan. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Dihafal nanti ya. Naam. Jadi balasan tergantung dengan jenis amalannya. Rabbana la tu'aqibna in nasina syai'an mimma aftarattahu 'alaina. Wahai Rabb kami, jangan Engkau memberikan hukuman kepada kami jika kami lupa terhadap sesuatu perkara yang Engkau wajibkan terhadap kami. Aw akhtana fi fi'li syai'in nahaitana an fi'lihi, atau kami keliru mengerjakan sesuatu yang Engkau melarangnya untuk mengerjakannya. Rabbana wala tukallifna minal a'mal asyaqah ma kallaftahu man qablana minal usati 'uqubatan lahum. Wahai Rabb kami, jangan Engkau bebankan kepada kami amalan-amalan yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi na'am barakallahu fikum, rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Itu maksudnya, wahai Rabb kami, jangan Engkau membebankan kepada kami amalan-amalan yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Naam. Oleh karena itu Rasulullah ketika Isra Mi'raj, dulunya sebelum meminta keringanan dalam sehari semalam 5 kali salat, ya kan? Berapa kali awalnya? 50 kali. Turun kemudian Nabi Musa mengatakan minta keringanan. Paham ya? Sampai akhirnya hampir-hampir Nabi kita Muhammad SAW malu, merasa malu. Namun diberikan keringanan sampai apa? Sampai dalam sehari semalam 5 kali sholat. Itu pun apa? 5 kali sholat sebanding dengan 50 kali sholat tadi itu. Apa maksudnya ya? Jadi benar-benar diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sudah ringan, tapi banyak orang yang tidak sholat. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Nam wala tukallifna minal a'mali syaqah ma kallaftahum man qablana. Dan jangan Engkau membebankan kepada kami amalan-amalan yang berat sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang sebelum kami. Minal usati uqubatan lahum, dari kalangan orang-orang pelaku maksiat sebagai hukuman untuk mereka. Rabbana wala tuhammilna ma la nastati'uhu. Wahai Rabb kami, jangan Engkau membebankan kepada kami perkara-perkara yang kami tidak mampu mengerjakannya. Minat takalif wal masa'ib, berupa pembebanan-pembebanan dan musibah-musibah. Wamhu dzunubana, dan hapuslah dosa-dosa kami. Wastur uyubana, dan tutupilah cacat-cacat dan aib-aib kami. Wa ahsin ilaina, dan berbuat baiklah kepada kami. Anta maliku umurina, Engkau adalah pemilik perkara kami. Mudabbiruhu, dan juga pengatur perkara kami. Fangsurna ala man jahadu dinak wa angkaru wahdaniyatak. Tolonglah kami untuk memerangi orang-orang yang mengingkari agamamu dan orang-orang yang menentang terhadap enam keesaanmu. Wa kadzdzabu nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mendustakan nabimu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'al 'aqibata lana 'alaihim fid dunya wal akhirah, dan jadikanlah akibat yang baik untuk kita. Naam barakallahu fikum, terhadap kejahatan mereka di dunia dan akhirat. Maksudnya itu, dan barakallahu fikum, takdirkanlah kepada kami akibat yang baik, hasil yang baik, naam, di dunia dan di akhirat. Ini kesimpulan ayat yang ke-286 dari surat Al-Baqarah. Walhamdulillah sudah kita selesaikan naam pembahasan kita At-Tafsir Al-Muyassar dari surat Al-Baqarah ini barakallahu fikum, yang mana kurang lebihnya naam sudah 100 lebih pertemuan untuk menyelesaikan surat Al-Baqarah ini. Yang berikutnya nanti insyaallah ta'ala kita akan memasuki surat Ali Imran. Insyaallah ta'ala kita akan memasuki surat Ali Imran, tentunya dengan cara berlahan-lahan. Intinya al-qasda al-qasda tablughu, berlahan-lahanlah naam niscaya kalian akan sampai. Nasallahu salamat al-afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha an yuwaffiqana lima yuhibbuhu Allah wa yardah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.